wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan pada ayat yang ke-32 dari surat Al-An'am bahwa tidaklah kehidupan dunia melainkan permainan dan perkara yang melalaikan. La'ibun fi madza wa lahun fi madza. Jadi sistemnya disibukkan dengan la'ab, permainan-permainan yang pada akibatnya hati pun menjadi lalai. Ini ghalibuhum, ya, secara dominan di antara manusia keadaannya seperti ini, kecuali orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu-waktunya mereka habiskan untuk perkara-perkara yang sia-sia. Permainan, bersendaguroan, hura-hura, foya-foya. Badannya demikian keadaannya. Akibatnya hati pun menjadi lalai, keras. Lalai dari ibadah, lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu keadaan mereka, orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang dirahmati oleh Allah, mereka akan menggunakan sistemnya pada ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati mereka ingat Allah subhanahu wa ta'ala, dekat dengannya. Sehingga keadaan mereka pun tenang dalam menjalani kehidupan dunia. Hatinya lapang, jiwanya tentram. Wadarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Kehidupan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Yang saya tanyakan, kenapa kehidupan akhirat lebih baik dibandingkan dengan kehidupan dunia? Di sana tentu terdapat sekian banyak al-fawariq, pembeda-pembeda, perbedaan-perbedaan antara kehidupan yang ada di dunia dan kehidupan yang di akhirat. Kehidupan dunia fana, artinya sesuatu yang akan musnah. Sedangkan akhirat keadaannya kekal abadi. Makanya kehidupan dunia itu terbatas. Terbatas waktunya maupun terbatas nilainya. Sepanjang apapun umur manusia pasti berakhir dengan kematian. Sebanyak apapun harta seseorang pasti akan ditinggalkan. Ada masanya. Akan berakhir masanya. Adapun kapan keberakhiran seseorang hidup di dunia, itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, kapan kematian itu datang, pasti tak seorang pun bisa untuk mengelaknya atau menundanya, walaupun sesaat. Sedangkan kehidupan akhirat, itu kehidupan yang kekal. Kematian, syai'un la yura fid dunya. Kematian sesuatu yang tidak bisa dilihat di dunia. Akan tapi di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan kepada mereka. Dan Allah sembelih kematian itu. Allah mengatakan, ya ahlan nar khuludun wala maut. Wa ya lal jannah khuludun wala maut. Wahai penghuni neraka, kalian kekal di dalamnya selama-lamanya, enggak ada lagi di sana kematian. Demikian pula penduduk surga, kalian kekal di dalamnya, bersenang-senang di dalamnya, dan tidak ada kematian di sana. La yadzuquna al-mauta illa al-mautatal ula. Tidaklah mereka merasakan kematian melainkan kematian yang pertama, yaitu di dunia. Sehingga kekal yang penghuni surga, nah, kekal selama-lamanya bersenang-senang dengan kenikmatan-kenikmatan surga. Adapun amalan di sana sudah enggak ada lagi kita beramal. Yang ada adalah menerima balasan dari amalan yang kita lakukan di dunia, bersenang-senang di sana. Maka dari itu, bersabarlah ketika di dunia kita dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat ini. Di sana ada al-awamir, perintah-perintah Allah, dan di sana ada an-nawahi, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar, ikhtisab, lakukan penuh keimanan, dasari keimanan, keikhlasan, kesabaran. Nanti di akhirat di sana seseorang akan beristirahat dari lelah dan letihnya menjalani kehidupan dunia dan menerima balasan berupa kenikmatan surga. Maka dari itu Rasul mengatakan tentang orang yang meninggal dunia, imma al-mustarih wa imma al-mustarah minhu. Orang telah meninggal dunia, bisa jadi dia itu istirahat. Ada dua ihtimal, dia istirahat atau orang yang diistirahatkan dari dia. Yang dimaksud dia istirahat bagaimana? Maksudnya ialah bahwa orang tadi ketika di dunia adalah orang yang baik. Dia beramal. Karena Allah Subhanahu wa taala tentu lelah. Maka ketika meninggal dia diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari letihnya menjalani kehidupan dunia, berbagai macam cobaan dan rintangan dia hadapi dengan sabarnya, ikhtisab. Sehingga ketika meninggal dunia mustarih, istirahat. Di alam kubur dia sudah mendapatkan nikmat-nikmat. Nanti datang hari kiamat, di mahsyar pun akan dimudahkan perkaranya. Dan di akhirat berakhir dengan surga sebagai penduduk surga. Sehingga istirahat senang-senang. Nah, sedangkan keadaan yang kedua, kemungkinan kedua adalah al-mustarah min. Orang lain yang diistirahatkan dari dia. Maksudnya dia orang jahat. Nah, di dunia mengganggu orang, menyakiti orang. Nah, apakah mengganggu orang terkait dengan fisiknya, atau dengan kehormatannya, atau pada hartanya, dia ganggu, suka mengganggu. Zalim terhadap yang lain. Ketika meninggal, orang lain diistirahatkan dari kejahatan dia. Dianya yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu salah satu perbedaan antara kehidupan dunia dengan akhirat, kalau kehidupan dunia fana, sedangkan kehidupan akhirat kekal dan abadi. Ahsanta. Sebutkan saya perbedaan yang lain. Kehidupan dunia tempat beramal, oh ya. Kehidupan akhirat tempat, oh ya. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul hisab wal jaza. Kehidupan dunia adalah kehidupan seseorang tempat untuk beramal, sedangkan di sana adalah kehidupan yang tempatnya seseorang dihitung amalannya dan mendapatkan balasan. Sehingga di sana hanya bersenang-senang aja, enggak ada lagi beramal. Nah, sudah berlalu waktu beramal. Maka dari itu manfaatkan sebaik mungkin kesempatan waktu di dunia ini untuk berbekal diri dengan amal soleh. Nah, dan keimanan, ketakwaan, keikhlasan. Karena itu yang kita butuhkan sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Nah, di sana enggak ada amalan-amalan soleh yang dijual, yang kita bisa beli nanti di sana untuk bekal, enggak ada. Nah, tempatnya adalah di dunia kesempatan untuk beramal. Nam, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqribukum indana zulfa illa man amana wa amila shaliha. Bukanlah harta-harta kalian, bukanlah anak-anak kalian yang akan mendekatkan kalian kepada kami dengan sedekat-dekatnya, melainkan orang beriman dan beramal saleh. Baik. Demikian pula salah satu perbedaan antara kehidupan dunia dan akhirat. Kalau kehidupan dunia isinya itu campur aduk. Nam, yang baik, yang jelek ada semua. Nam, kalau akhirat di sana terpisah. Orang yang jahat-jahat Allah pisahkan tempatnya di neraka. Surga Allah Subhanahu wa taala khususkan hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik-baik. Nam, sehingga dari situ ikhwan barakallahu fikum tampak jelas bagi kita untuk bisa kita simpulkan mana dari kedua kehidupan ini yang berhak untuk kita prioritaskan. Bagi orang yang berakal lurus, tentu dia akan memprioritaskan kehidupan akhirat, al-isar. Adapun dia mengais rizki di dunia, dia jadikan sebagai bekal, fasilitas, penopang untuk mencari kehidupan akhirat. Qala Allah azza wa jalla wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Engkau carilah apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan akhirat berupa surga, dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Nah, sehingga jangan ifrat dan tafrit di dalam mensikapi dua kehidupan ini. Nah, sehingga ketika seseorang hanya mengejar dunia, lupa dengan akhirat, ini keliru. Bahkan Allah Subhanahu wa taala vonis dia sebagai orang yang rugi. Nah, orang yang merugi. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta-harta kalian, anak-anak kalian, melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari beribadah kepadanya. Jangan sampai kenikmatan-kenikmatan dunia ini melalaikan kalian dari beribadah kepada Allah, melalaikan kalian dari kehidupan akhirat. Barang siapa yang berbuat demikian, sungguh dia orang yang merugi. Nah, tapi kalau hanya ngejar dunia melulu, ibadah terus, masa bodoh dengan dunia, anak istri terlantar, ini juga keliru barakallahu fikum. Bahkan itu perbuatan dosa, melantarkan anak istri. Rasul mengatakan, kafa bil mar'i isman an yutoya'a biman ya'ul. Nah, cukup seorang dikatakan berdosa, manakala dia menyia-nyiakan orang menjadi tanggung jawabnya. Nah, jadi jangan beralasan mengejar akhirat, hanya ibadah terus. Nah, enggak mau mencari nafkah untuk menghidupi anak istrinya. Nah, sehingga sikapilah dua kehidupan ini dengan sikap yang benar, prioritaskan kehidupan akhirat, carilah kenikmatan-kenikmatan dunia untuk bekal hidup di dunia dan untuk penopang beramal untuk menggapai kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Nam, wallahu ta'ala alam bisawab. Itu kesimpulan pelajaran yang kita ambil pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan memasuki ayat yang setelahnya. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qawli Allah 'azza wa jal qad na'lamu innahu la yahzunka alladhi yaqulun فإنهم ليكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ. Kurang lebih artinya, sungguh kami telah tahu. إِنَّهُ لَيَحْزُنْكَ الَّذِي يَقُولُونَ. لَيَحْزُنُكَ ya. Nam. Innahu la yahsunuka alladhi yaqulun fa innakum la yukadzibunak. Sungguh kami telah tahu bahwasanya apa yang mereka katakan tentangmu itu benar-benar membuatmu sedih. Mereka menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang semua tuduhan itu tidak sesuai dengan keadaan beliau. Tidaklah mereka melakukan berbagai macam tuduhan-tuduhan kepada Rasul dengan tuduhan yang jelek, melainkan dengan tujuan agar supaya manusia lari dari dakwahnya. Jadi Rasul digambarkan sebagai orang yang jelek. Dikatakan pendusta, dikatakan tukang sihir, dikatakan orang gila. Nah, didustakan ajaran yang beliau bawa. Tentu ucapan-ucapan mereka yang sangat kotor ini membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedih. Beliau manusia biasa. Min haits al-bashariyah, dari sisi sifat-sifat manusia. Beliau punya rasa sedih sebagaimana kita pun sedih. Namun beliau diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan padanya wahyu dan dijadikannya sebagai orang yang diamanahi oleh Allah menyampaikan risalah Islamiyah ini. Sehingga ayat ini barakallahu fikum merupakan tasliyah wa ta'ziyah lahu sebagai pelipur dan penghibur bagi beliau alaihi salatu wassalam. Apalagi ketika beliau dakwah ke Taif, bukannya disambut dengan baik seruan atau dakwah beliau alaihi salatu wassalam, namun justru disambut dengan lemparan batu sampai wajah beliau terluka dan mengalir darah. Yamsahud dam an wajhi, beliau mengusap darah dari wajahnya. Kesedihan yang sangat amat mendalam. Dialami oleh beliau alaihi salatu wassalam. Fa innakum la yukadzibunak. Maka sesungguhnya mereka tidaklah mendustakan engkau. Maksudnya barakallahu fikum, jangan antum bingung, katanya orang-orang musyrikin mendustakan Rasul. kok dalam ayat ini seperti dijelaskan ayat-ayat yang sebelumnya bahwa orang-orang musyrikin mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah kok dalam ayat ini dikatakan mereka tidak mendustakan engkau? Maksudnya barakallahu fikum, dari sisi kepribadian Rasul alaihi salatu wassalam, mereka akui betul, mereka yakini betul Rasul enggak pernah berdusta. Dari sisi kepribadian beliau. Nah, lantas apa yang mereka dustakan? Yang mereka dustakan adalah ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang diucapkan oleh Abu Jahal. Inna la nukadzibuk walakin nukadzibu bima ji'ta bih. Sesungguhnya kami tidak mendustakan engkau dari sisi kepribadian engkau. Maka dari itu ketika turun ayat wa angzir ashiratakal aqrabin, engkau berilah peringatan keluargamu mulai dari yang terdekat kemudian dekat berikutnya nasabnya. Rasul langsung bergegas naik ke bukit Safa. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka dengan suaranya yang keras. Lantas berduyun-duyun kaum musyrikin penduduk Quraisy datang ke bukit Safa. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, seandainya aku kabarkan sama kalian bahwa di balik bukit ini ada musuh yang akan menyerang kalian, apakah kalian membenarkan ucapan saya? Apa jawab mereka? Ma jarabna minka kadziba. Kami belum pernah mendapatkan kau dusta. Tentu kami percaya. Nah, mereka yakin betul tentang kejujuran Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan sebelum diutusnya beliau sebagai nabi, mereka menggelari Rasul alaihi salatu wassalam dengan Al-Amin. Orang yang betul-betul terpercaya. Ini yang dimaksud ayat yang ada di hadapan kita. La nukadzibuk. Sesungguhnya mereka orang musyrikin tidak mendustakan engkau. Maksudnya dari sisi kepribadian Rasul alaihi salatu wassalam, beliau memiliki sifat yang terpuji, kejujuran dan amanah. Bahkan sebelum diangkat sebagai nabi pun, Rasul sudah digelari oleh mereka sebagai Al-Amin. Orang yang terpercaya. Orang yang jujur. Nah, sehingga ketika kita mendapati ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bahwa mereka orang musyrik mendustakan Rasul, maksudnya mendustakan apanya, ikhwan? Bima ji'tabih. Mendustakan apa yang engkau datang bersamanya. Maksudnya mendustakan apa yang engkau bawa dari ajaran agama ini. Itu yang mereka dustakan. Mereka enggak percaya. Disitulah keanehan, salah satu bentuk keanehan mereka. Dari satu sisi meyakini kejujuran Rasul, bahkan menggelar Rasul Al-Amin, namun dari sisi lain, enggak percaya dengan ajaran yang beliau bawa, yang beliau ajarkan. Kan aneh mereka. Sehingga, tidaklah takdzib mereka, pendustaan mereka terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ajaran agama ini, melainkan murni kezaliman dan juhud. Kezaliman dan penentangan yang ada pada mereka. Maka itu di ayat ini, di akhir ayat dijelaskan, walakinna zalimina bi ayatillahi yajhadun. Nah, maka akan tetapi orang-orang yang zalim terhadap ayat-ayat kami, terhadap ayat-ayat Allah, merekalah yang menentang. Berarti barakallahu fikum, pendustaan mereka terhadap ajaran dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan karena mereka enggak percaya dengan kejujuran Rasul. Percaya sepenuhnya. Akan tapi kezaliman yang ada pada mereka, juhud, penentangan yang ada pada mereka kaum musyrikin, dalam karena mereka tahu bahwa itu adalah kebenaran. Tahu bahwa apa yang dibawa oleh Rasul itu aslinya benar. Tapi mereka dustakan. Itu ya ikhwan. Kenapa mereka Allah subhanahu wa ta'ala ancam dengan neraka. Mereka tahu Rasul itu jujur, amanah. Akan tapi bersama dengan itu mereka tentang ajaran yang beliau bawa kepada mereka. Kita lihat bagaimana Syekh At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala menjelaskan ayat ini. Kita lihat sedikit keterangan beliau. Qad na'lamu anna alladhi yaqulu al-mukadzibuna fika yahsunuka wa yasu'uka. Sungguh kami telah tahu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yang diucapkan oleh mereka orang-orang mendustakan tentang ajaran engkau, mendustakan Rasul alaihi salatu wassalam, maksud mendustakan ajaran yang beliau bawa, yahsunuka wa yasu'uk, itu membuatmu sedih. Membuatmu sedih. Walam ya'muruka, walam na'muruka bima amarnaka bih. Jadi membuat Rasul alaihi salatu wassalam sedih dari apa yang mereka lakukan. Namun tidaklah kami memerintahkan engkau bima amarnaka bih, dengan apa yang telah kami perintahkan kau dengannya, minas sabri, berupa kesabaran, illa litahsula laka al-manazil al-aliyah. Tidaklah kami perintahkan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang telah kami perintahkan dengannya, berupa agar engkau bersabar menghadapi sikap-sikap mereka yang mendustakan ajaran kau bawa, dan sikap-sikap mereka serta ucapan-ucapan mereka yang menuduh kau dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan jelek, melainkan agar supaya engkau meraih serta menggapai al-manazil al-aliyah, kedudukan-kedudukan yang tinggi. Wal ahwal al-ghaliyah, keadaan-keadaan yang sangat istimewa. Fala tadun anna qawlahum sadirun an istibahin fi amrik wa syakin fik. Jangan kau menyangka bahwasanya perkataan mereka itu muncul karena istibahnya mereka, tersamarnya mereka tentang perkaramu, tentang sifat yang ada pada engkau. Tidak tersamar bagi mereka bahwa engkau adalah orang yang jujur. Wasyak, enggak ada keraguan, enggak ada kebimbangan tentang kepribadian engkau. Bahwa engkau adalah orang yang jujur, orang yang amanah. Fa innakum la yukadzibunak li'annakum ya'rifuna sidqaka wa madkhalaka wa makhrajaka wa jami'a ahwalik. Sesungguhnya mereka tahu tentang kejujuranmu. Mereka tahu aktivitas-aktivitasmu, keluar masukmu, dan seluruh keadaan-keadaanmu mereka tahu bagaimana kejujuran beliau. Hatta innahum kanu yusammunahu qabla bi'satihi al-amin. Sampai-sampai mereka menamakan, menggelari Rasul alaihi salatu wassalam sebelum diutusnya beliau sebagai nabi, sebagai rasul, beliau digelari oleh mereka dengan al-amin, orang yang amanah. Orang yang amanah. Walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Akan tapi orang-orang yang zalim terhadap ayat-ayat Allah, mereka lah yang menentang. Aifa inna takdzibakum li ayatillah allati ja'alaha Allahu 'ala yadayk. Sesungguhnya pendustaan mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan ayat-ayat tersebut berada di hadapanmu. Itulah yang mereka tentang. Itulah yang mereka dustakan. Berarti tidaklah mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah jelas gamblang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam, melainkan atas dasar kedzaliman yang ada pada mereka dan juhud penentangan. Naam, wallahu taala alam bisawab. Dengan ini selesai kita dari ayat yang ke-33 dari surat Al-An'am. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.